Sebelumnya saya bekerja di bank konvensional dan saat ini berpindah ke bank syariah karena dengan maksud menghindari riba. Tapi di bank syariah pun tidak murni syar'i. Masih ada praktik-praktik riba. Saya harus bagaimana Pak Ustaz? Apa saya harus mencari pekerjaan lain? Iya, jelas, cari kerjaan lain. Enggak usah khawatir. Mau makan di restoran ini ada haramnya. Pindah di sebelah, oh ternyata ada juga haramnya. Cari yang ada halal, pasti masih banyak. Gitu kan? Mau nikah sama ini, perempuan ini enggak benar. Mau nikah sama ini, perempuan ini enggak benar. Ternyata di sana masih ada. Minta kepada Allah SWT, masih banyak. Gitu kan? Masih banyak yang hadir memenuhi majelis-majelis ilmu. Masih banyak orang-orang soleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sayangkan ini, banyak sekali orang ikhwas dan akhwat sekalian, mau berdoa sama Allah pada hal-hal yang dianggap perlu saja. Misal lagi sakit keras, baru bilang, ya Allah sembuhin saya. Tapi kalau dia mau supaya dapat rumah, enggak bilang, ya Allah kasih saya rumah. Ya Allah mudahin saya beli mobil, enggak kredit ya Allah supaya cash. Kenapa enggak bilang begitu sama Allah? Ya, gitu. Banyak orang tidak, nanti kalau udah kronis, ya Allah sembuhin. Kenapa enggak dari awal? Ya kan? Kita dianjurkan dalam agama Islam untuk selalu bergantung, menggantungkan nasib kita, merengek sama Allah. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdhab alaih. Siapa yang tidak merengek sama Allah, tidak rutin berdoa, tidak selalu berkeluh kesah kepada Allah, maka Allah murka padanya. Sampai dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, jangan kau minta kepada manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah-marah, gitu kan? Tapi mintalah kepada Zat yang kalau kau tidak minta malah dia marah. Allah itu malah marah kalau kita tidak minta. Minta tamak, boleh tamak dalam rahmatnya Allah. Dianjurkan, kata ulama lebih afdal, lebih besar pahalanya minta dijaga kesehatan oleh Allah. Ya Allah pertahankan kesehatanku ini yang kau berikan. Ya Allah pertahankan rumah tanggaku. Ya Allah pertahankan rezekiku ini. Daripada nanti sudah datang cobaan baru kita minta sakit baru bilang ya Allah sembuhin. Boleh, bukan enggak boleh, tapi lebih afdal ulama bilang minta dipertahankan kesehatan daripada minta sembuh pada saat sakit. Lebih baik minta rezeki itu ditambahkan pada saat rezeki lagi banyak daripada nanti sudah bangkrut baru minta kasih jalan keluar sama Allah. Boleh, tapi ini lebih afdal. Artinya cobalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan nasibnya, gitu kan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus begitu. Apapun kendala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Ya, sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, gitu kan? Dan pasti akan menjawabnya.